stone. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotul iman rahmani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di majlis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam setiap melaksanakan ketaatan, dan semoga Allah menjaga kita agar tidak tergelincir di dalam penyimpangan. Ikhwah sekalian, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang al-asbab, sebab-sebab. Anzaqal qulub, tergelincirnya hati. Perlu kita ketahui bahwa hati bisa tergelincir. Sebagaimana keyakinan kita apa yang sudah kita yakini bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk keliru, kecuali para nabi, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Sehingga apabila para nabi, para rasul itu akan tergelincir, itu turun wahyu, bentuk dari kemaksuman dari Allah Ta'ala. Adapun manusia yang lain, para ulama, orang alim, ahlu ibad, seperti halnya kita semua, ini sangat berpotensi, sangat berpeluang untuk tergelincir dari jalan Allah. Sangat berpotensi untuk salah. Ya, kalau kita bisa selamat dari satu kesalahan, belum tentu selamat dari kesalahan yang lain. Ini harus dipahami betul ini. Kadang-kadang kan kita bangga, wah saya tidak terjebak dengan satu fitnah ini, tapi belum tentu selamat dari dosa yang lain. Dosa itu banyak jenisnya, ikhwan. Maksiat itu enggak terhitung jumlahnya, baik yang zahir maupun yang batin. Mungkin bagi kita amalan-amalan maksiat zahir mungkin enggak. Dosa-dosa yang sifatnya zahir mungkin selamat. Ya, mungkin zina enggak, judi enggak, mabuk enggak, mencuri enggak. Tapi penyakit hati selamat enggak kita? Seperti takabur. Dosa enggak takabur. Hah? Hasad masuk enggak? Kebencian yang bukan pada tempatnya masuk enggak? Ini kita punya ladang-ladang kesan. Makanya kita tidak boleh ujub. Sebagai seorang muslim tidak boleh ujub. Maka di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, dengan materi ini kita pelajari apa tujuannya? Tujuan kita mempelajari bab ini adalah satu, supaya menutup pintu kesombongan dan ujub ini. Ini pertama. Ya, tujuannya di situ supaya kita enggak masuk di dalam perangkap ini. Karena jenenge manungsa niku wae, rumangsa duwe, rumangsa punya kelebihan, itu sudah pintunya. Pintu terjebak di dalam dosa itu di situ, ar-ra'a. Ketika dirinya merasa serba cukup. Merasa cukup ilmunya, merasa cukup ibadahnya, merasa cukup hartanya. Itu potensi sekali untuk melakukan suatu dosa. Mungkin dosa yang lain juga. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua apa? Tujuan yang kedua, supaya kita enggak gegabah. Supaya kita punya sifat waspada. Supaya kita punya sifat hati-hati. Ya. Karena tergelincirnya hati itu masya Allah ya, halus. Dari kondisi yang tidak pernah kita duga-duga. Dan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sudah banyak kisah tentang itu. Orang jauh lebih alim dari kita, Pak. Itu dari mulai zaman Nabi Musa sudah ada yang demikian. Ulama-nya Nabi Musa, ulama di zaman Nabi Musa sudah ada yang mengalami seperti hafal Taurat, ya, hafal Taurat dan punya doa yang ijabah, masya Allah, punya doa yang ijabah, tergelincir. Nah, bapak-bapak sekalian, itu diantara tujuan-tujuan inti dari apa ini? materi ini kita bahas, supaya kita hati-hati, supaya kita tidak terledor, supaya kita waspada jadi orang muslim. Nah sekarang dalam pembahasan ini mestinya kita bagi menjadi tiga. Pertama tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hati itu bisa tergelincir. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sebab-sebab. Yang ketiga tentang fawaid, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari materi itu. Ya, wallahualam ini apa waktunya mututi atau tidak. Baik, sekarang yang pertama kita bahas dulu tentang apa tadi? Dalil-dalilnya dulu. Yang menunjukkan bahwa hati bisa tergelincir itu dalilnya mana? Yang pertama, Surah Al-Imran ayat 8. Surah Al-Imran ayat 8. Di surah Al-Imran pada ayat ke-8 itu menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ada terjemah? Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wahai Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami ini condong senang kepada kesesatan. Ya. Jangan Engkau jadikan hati kami ini senang kepada yang jelek. Jangan Engkau jadikan hati kami ini senang kepada keburukan dan perkara-perkara yang maksiat. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Nih. Maka ayat ini, potongan ayat ini memberikan sebuah sinyal bahwa orang yang sudah mendapat hidayah belum tentu langgeng hidayah itu di hati kita. Begitu, Pak. Ya. Belum tentu hidayah itu tetap ada di dalam diri kita. Makanya di situ kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan Kau jadikan hatiku condong kepada yang buruk. Yang asalnya tauhid jadi syirik. Itu bisa, Pak. Yang asalnya ahli sunnah menjadi ahli bid'ah, sahaja. Yang asalnya ahli taat menjadi ahli maksiat, wah, berpeluang. Siapa yang jamin kita selamat? Ya. Qadarullah, saya dipertemukan dengan ikhwan, salah seorang ikhwan saya dulu, satu bangku dengan saya belajar, cuma beliau lebih dulu, Pak, mengenal Quran hadis, ya. Kita belum kenal sunnah salafi, belum pernah, belum dengar waktu itu. Kita tahun awal 90-an, akhir 89. Saya baru kenal Quran hadis gitu aja. Itu satu bangku dengan saya. Ya, bahasa Arabnya masya Allah. Kita baru belajar dasar-dasar, saya sudah ngajar bahasa Arab. Kita baru belajar tafsir Tanwirul Ibas, beliau sudah ngajar tafsir Ibnu Katsir. Saya baru nyicil kitab Sahih Bukhari, beliau sudah ngajar kitab Fathul Majid. Fathul Bari. Masya Allah. Nah, dengan adanya sebab tergelincir. Materi kalau ngaji nyampaikan materi luar biasa, bagus sekali retorikanya, masya Allah, mudah dipaham, tegas, pinter, kendel, lengkap bisa. Tegas, pinter, kendel, itu piantunya orang. Semoga Allah memaafkannya dan semoga Allah berikan hidayah. Sampai hari ini tergelincir. Setelah itu berubah. Wallahualam, ada beberapa persoalan yang harus dihadapi dan tidak bisa menghadapi. Akhirnya apa? Tergelincir, ngajak orang berbuat fitnah, ngajak orang berbuat syirik. Nah, memaklumkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan sampai hari ini. Makanya saya selalu berdoa, sangat emas, ilmunya luar biasa. Itu lho Pak, hati itu kayak begitu. Ya. Maka ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, lebih tepatnya nanti bisa dilihat di kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang keempat. Ini ku jelaskan, ada kalanya orang itu berbuat baik ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan suatu amalan-amalan ahli surga. Amalan itu amalan itu artinya apa? Taat kepada Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, sehingga antara dirinya dengan kematian, dirinya dengan kematian tinggal satu dira, tinggal satu dira. Setelah dia melakukan amal-amal yang panjang dengan ketaatannya itu, dengan kesolihannya, tinggal satu dira, meninggal dan masuk surga dia. Namun satu dirah tersebut dia berubah tergelincir. Apa kata? Faya'malu bi'amali ahlin nar. Dia telah melakukan amalan-amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan kemudian dia masuk, meninggal dalam keadaan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya juga demikian. Ada kalanya orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira, fayasbiqu alaihi alkitab, catatan kitab takdir telah mendahulunya. Tuh ini loh masalahnya itu loh. Makanya itu loh, biasanya gak boleh menyombongkan diri dan meremehkan orang lain. Yakin orang yang anda remehkan itu masuk neraka? Yakin? Yakin deh. Lalu bagaimana kita punya sifat demikian? Ya. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah para ulama yang soleh, jauh dari sifat-sifat demikian. Jauh dari sifat demikian. Karena hati itu misteri. Nanti akan kita lihat fatwa-fatwanya para ulama berkaitan dengan masalah ini. Hati-hati untuk menjaga iman. Ya, hati-hati untuk menjaga iman. Bon, ini dua dalil yang mendasari bahwa hati itu bisa tergelincir. Nah, ada pun sebab kok bisa hati itu tergelincir? Apa sebabnya? Nah, ini kita ambil penjelasan-penjelasan itu dari beberapa kitab. Di antaranya kita ambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Yaitu syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Dan kita nukil dari kitab Qawaid wa Fawaid dari Syekh Nadhim Sulpong dan dari kitab-kitab yang lainnya. Di antara sebab hati tergelincir, ya, di antara sebab hati tergelincir itu adanya penyakit nifaq yang tidak disadari. Ya. Penyakit kemunafikan yang tidak disadari. Nih. Disebutkan oleh Abdullah bin Abu Mulaikah, adraku talatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu 30 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kulluhum yakhafuna ala nafsihi nifaq. Semua para sahabat yang pernah saya jumpai itu semuanya yang khafun, mereka takut ala nafsihi, kalau di dalam dirinya itu an-nifaq, terdapat penyakit apa? Kemunafikan. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak merasa takut. Jadi semua sahabat yang saya jumpai, kata Abdullah bin Abu Mulaikah itu, semua sahabat yang aku jumpai semuanya takut kalau di dalam dirinya itu ada kemunafikan. Dan kita tahu imannya para sahabat kayak apa, Pak. Ketakwaannya para sahabat kayak apa. Terus kalau panjenengan dengan saya, dengan segala sesuatu yang serba pas-pasan ini, kita ini kelebihan apa pas-pasan? Hah? Pas-pasan ibadah, sifatnya yang kelebihan. Lo benar ya, diuji ya, diuji nyali nanti aja. Kadang-kadang orang itu penampilan, menang penampilan. Hakikatnya belum optimal. Belum diuji nyali, belum diuji. Uji nyali ya, uji jin gitu ya. Belum diuji benar standarnya, kualitas kesabarannya, keikhlasannya. Makanya kalau kita mengatakan saya lebih mulia dari orang lain, standarnya apa, Pak? Betul ikhlas kita lebih tinggi dari ikhlas orang lain? Betul kekhusyuan kita lebih utama dari orang lain? Betul kesabaran kita lebih tinggi dari kesabaran orang lain? Betul demikian, berarti jadi. Kalau gak berani, kenapa kita mengunggulkan diri kita di atas orang lain? Standarnya apa coba? Standarnya no, digawe standar no. Nek ganteng mungkin iya, Pak. Aku ganteng timbang wong oh, kenek, anjing iya, raine rada glowi. Mungkin raine rada kilat. Ya, senyumannya agak manis. Mungkin bisa. Urusan kebaikan ibadah ini dasarnya nopo sementara kula mengatakan lebih baik dari orang lain. Secara dohirnya mungkin bisa sesuai dengan sunat, tidak oke okay, secara dohir. Secara batinnya tidak boleh. Tidak sehat. Jadi yang pertama adanya penyakit kemunafikan. Sehingga para sahabat itu takut dengan munafik. Nah, mari kita lihat nasihat-nasihat beberapa riwayat. Pertama, Al-Hasan Al-Basri. Ya, berkata Imam Hasan Al-Basri berkaitan dengan masalah ini. Apa? La ya'mannahu illa munafik. Masya Allah. Tidak ada orang yang merasa aman dari sifat munafik kecuali kemungkinan besar dia adalah munafik. Jadi ini orang-orang rumoso aman teko sifat munafik, kemungkinan di dalam dirinya sudah sangat subur kemunafikannya. Walanya kamu illa mukmin, dan tidak ada orang yang merasa takut dari penyakit nifak kecuali dialah orang yang beriman. Makanya para sahabat, para tabiin, para tabiin tabiin, rasa takutnya itu sangat luar biasa sehingga menimbulkan sifat hati-hati. Kenapa sekarang kok gegabah, sembrono? Hah? Kita di dalam mensikapi sesuatu, kenapa? Itu karena tipisnya rasa takut kepada Allah. Jadi rasa begini nih dosa itu gak patek ono. Ya, makanya kendel sembarang kalir. Napa penting tau? Wani sebarang dalil. Komentar sak komentar kendel jenengan lihat baca kisahnya para sahabat. Orang mau ceplas ceplos mampu dijagat dipertimbangkan betul kan? Timbangkan betul. Ya hati-hati. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri. Nah dalam satu kisah riwayat yang lain Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana kualitas ketakwaannya Umar bin Khattab, kualitas keimanannya Umar bin Khattab. Ketika satu hari beliau akan mensolati seorang jenazah, seorang muslim, ya, tiba-tiba pundak beliau itu dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Ya, dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Itu pada saat Umar menjabat menjadi khalifah. Nah itu. Setelah dipegang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah, "Ya Amirul Mukminin, ijlis." "Ijlis ya Amirul Mukminin, duduklah Anda wahai Amirul Mukminin." Kata Umar, "Apa iki mau salat iki? Kenapa kok suruh duduk?" Sahabat Hudzaifah melarang. Melarang Umar bin Khattab mensolati jenazah tersebut. Kenapa? Dijelaskan oleh sahabat Hudzaifah, "Fa innahu," karena sesungguhnya jenazah ini yang mati ini, "min ula'ik," itu salah satu orang munafik yang namanya saya catat. Allah. Karena kalau nifaq, i'tiqad, jenazahnya tidak diboleh disolati oleh orang-orang yang utama, tak boleh. Nifaq itu, dan dia termasuk dari golongan tersebut. Setelah itu apa kata Umar? Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya, "Nasyurtuka billah," demi Allah aku minta tolong dengan serius kepadamu, tolong lihat catatanmu lagi. Lihat tulisanmu lagi di dalam catatan itu, ana minhu, apakah ada namanya Umar tercatat di situ? Maksudnya apa ini, Pak? Dalam Umar takut kalau namanya juga ikut dicatat. Tuh coba bayangkan Umar bin Khattab khawatir kalau dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan. Nah, kalau misalnya rumah sokaman tuh, masya Allah. Mungkin ketakwaan kita lebih tinggi dari Umar bin mungkin saja. Wallahu a'lam. Ya dipikir dhewe menan. Ini iki kudu sing njur nang kondisi bala jane ya. Betul ae opo sing tenan. Mungkin sholat kita, iya. Tapi yang lain, menolong orang lain. Betul kita ahli menolong orang lain. Begitu disambati temannya, betul-betul semangat dan senang kita menolongnya. Betul demikian. Nah kalau enggak kan kita punya peluang, kita punya kesempatan, pura-pura enggak mau, kan pengecut ini kan. Sifat dahil itu kan membawa kepada sifat pengecut. Al-jubun gitu. Al-jubun. Al-jubun itu apa? Pengecut. Pura-pura enggak mampu itu kan pengecut aslinya. Mampu kan ya. Nah makanya Allah diri itu pas-pasan, makanya berdoa kepada Allah Ta'ala dan perlu belajar terus untuk meningkatkan kebaikan, baik ilmu, pemahaman, akidah dan semuanya. Ayo kita belajar ditingkatkan. Ya, maka kita bisa merenungkan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an yang seperti itu kualitasnya, ketakwaannya, keutamaannya. Dan melalui sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Umar fil jannah. Namanya sudah tertera di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian beliau masih khawatir kalau kemudian di dalam dirinya terdapat sifat kemunafikan. Sehingga di sini Bapak-bapak perlu panjenengan dengan saya untuk mengkaji secara khusus mengenal sifat-sifat munafik. Ada berapa, Pak? Tanda-tanda munafik ada berapa? Gila? Oh, tiga. Di dalam hadis itu perlu. Ini Quran hadis ini boleh dikelompok itu sama telung puluhan. Ada sekitar berapa? 30-an lebih. Sifat-sifat munafik. Sholat males, munafik. Sodako iman, munafik. Ya. Nah, itu banyak. Nanti kalau kita lihat ini. Banyak. Masya Allah. Bagaimana ini yang pertama? Maka kemungkinan besar ketika kemunafikan terutama dalam mifak etikot nanti, ya, dalam mifak etikot itu sangat memungkinkan bisa menggelincirkan seseorang dari jalan yang lurus. Itu sangat berpeluang besar kemunafikan menyeret pelakunya ke dalam kekafiran, karena mifak itu sendiri bersumber dari kekafiran. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan orang tergelincir dari jalan Allah, terutama saat-saat menjelang kematian, na'udzubillah min syaitan, adalah orang-orang yang beramal yang dipenuhi dengan riya, Makanya hadis tadi itu hadis tentang perubahan, ya, tentang tergelincirnya hati. Itu ada di sisi yang lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'malu, benar-benar melakukan suatu amalan, fima yaronnas, yang mana kalau menurut manusia, menurut siapa? Itu adalah amalan ahli jannah. Itu amalannya ahli jannah. Mungkin sholat, mungkin ngaji, mungkin sosial, itu adalah amalan-amalan ahli jannah. Wa annahu, dan sesungguhnya pelaku amal tersebut lamin ahlinnar. Justru dia itu sebenarnya penduduk neraka. Jadi ada kalanya orang beramal, amalnya itu kalau menurut pandangan manusia, orang melihat itu adalah amalan apa? Ahli surga. Tapi pelakunya sendiri itu adalah ahli neraka. Dan ini di dalam kitab Situt Duror disebutkan oleh Imam Abu Hazm, menasihatkan kepada kita, masya Allah, tentang pentingnya ikhlas. Jadi bisa jadi amal tersebut karena dilakukan, jadi amal-amal yang begitu banyak itu ternyata dibangun di atas riya. Amal-amal yang dibangun itu dibangun di atas riya, atas pamer. Masya Allah, kan ikhlas itu bukan persoalan gampang. Katanya digerabak-gerabak kalau melipat mengeluarkan sakit. Ya, mari kita lihat sebuah nasihat dari Imam Abu Hazm. Ini sangat bagus sekali, masya Allah. Beliau mengatakan, akhi hasanataka kama tuhfi sayyi'ataka. Sembunyikan kebaikan-kebaikan. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikan. Karena tuhfi sayyi'ataka, sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekan. Ini ya. Ya. Singit nih amal-amal salehmu kaya gini kuiku nyingit no elek-elek nih. Manusia ini punya dua elek diapak nih pak. Singit-singit nih sampai kocok nih gak sikroh. Bojo nih kadang-kadang gak roh. Saking pinter ya. Bahwa nyingit nih. Masya Allah. Ini nasihat hatimu. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Wala takunanna, tuh nasihatnya apa? Jangan sekali-kali kamu menjadi mujaban diamalkan. Jangan kamu menjadi orang yang membanggakan amalmu. Jangan sampai kamu itu takjub dengan amal-amalmu, bangga dengan ketaatan-ketaatanmu. Kenapa? Fala tadri, karena kamu gak ngerti, kamu gak tahu. Asyakiyun anta amsa'idun, apakah namamu tercatat di dalam tangis surga atau kata kamu tahu? Apakah namamu kamu ketahui tercatat di mana? Asyakiyun, apakah engkau termasuk orang yang celaka? Amsa itu, atau engkau termasuk orang yang bahagia? Sudah kamu ketahui belum catatannya? Masya Allah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam sebuah hadis yang sahih, dikatakan la alaikum, ya, tidak ada salahnya buat kalian, kalian tidak bersalah. La tajabu bi ahadin, ya, jika kamu tidak kagum dengan seseorang. Mungkin lihat orang soleh, kita gak kagum itu gak salah. Gak kagum gak salah. Hatta sehingga tanduru, kamu bisa menyaksikan langsung bima yuhtar lahu, bagaimana dia akan diwafatkan oleh Allah kelak. Nanti ada pembicaraan ini. Jadi kalau ada orang soleh, taat, terus kita gak kagum, itu gak bisa. Sampai kamu menyaksikan betul akhirnya orang ini kayak apa matinya nanti. Ada gak orang yang soleh kematinya durhaka? Ada gak? Dalam? Sampai kok ragu-ragu ya? Ada gak? Ada. Terus kira-kira kita nanti yang mana? Itu yang harus kita hati-hati. Sehingga di sini kata Senangin Sopan mengatakan wajib seorang muslim selalu berdoa, berdoa, berdoa, minta tolong kepada Allah dan rahmatnya. Dan wajib menjauhi sifat ujub. Kenapa? Bisa jadi ujub itu menyeret dirinya ke dalam dosa. Ya, ini. Dan tidak pernah ditemukan dari kalangan salaf memiliki sifat demikian. Antum baca kitab Suwar At-Tabi'in, gambaran hidup para tabi'in, generasi terbaik yang kedua yang diucapkan oleh Nabi Sosan. Baca riwayatnya. Ada satu aja ketemu orang seperti itu? Gak ada. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu, orang yang sangat hati-hati. Bahkan ada seorang ulama yang namanya Imam Robi bin Husain, dan itu beliau itu silsilah nopo, silsilah nopo jenis. Nah, silsilah nasabnya itu ketemu dengan Rasulullah SAW, Imam Robi bin Husain. Nah, suatu saat dikunjungi oleh dua santrinya. Dua santrinya ini juga imam besar, Imam Hilal dan Imam Mundir. Ditanya, ya Imam, kaifa asbahta, bagaimana kabar Anda? Dia mengatakan asbahtu dhaif wa manu, pagi ini aku dalam keadaan lemah, dipenuhi dengan banyak dosa. Apa kira-kira belum gak selamat malam? Apa kira-kira belum tidak pikir malu? Apa belum kira-kira tidak baca Quran? Apa kira-kira belum tidak sholat jamaah subuh? Apa kira-kira belum kepadangan? Hah? Kok bisa belum mengatakan saya banyak dosa? Dosa apa yang dilakukan oleh beliau? Seperti hal yang dikatakan oleh Abu Hurairah menjelang kematian. Apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah menjelang kematian? Menangis dan malu menghadap para sahabat yang mengunjunginya. Dia menghadap ke tembok sambil sesegukan menangis. Ditanya, ya Abu Hurairah, apa yang kau menangisi? Kenapa sahabat-sahabat mengatakan? Karena kaget, heran. Sahabat Abu Hurairah, siapa yang tidak kenal kesalahan Abu Hurairah? Begitu ditanya apa yang kota misi, dia mengatakan apa Pak? Perjalanan yang akan aku tempuh ini sangat panjang, sementara bekal yang aku siapkan itu masih sedikit. Itu Abu Hurairah. Bagaimana dengan kita, sudah banyak bekalnya? Lihat ketamaduan, jauh dari sifat congkak. Ya, jauh dari sifat angkuh, jauh. Ya, makanya kalau kita ingin mengikuti jejak mereka, terus kok punya sifat angkuh, iki sing sopo sing ditiru ini. Kalau kita mendeklarasikan diri mengikuti jejak mereka, kemudian punya sifat angkuh, iki sifat sopo sing ditiru. Sahabat yang mana, tabiin yang mana? Nah, ini mengko direnungkan mateng-mateng. Oh, itu yang kedua, kemungkinan adanya sebuah apa tadi? Kemungkinan adanya apa? Riya. Awas, amal-amal sudah ikhlas benar belum? Kita lihat perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Ma allajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati." Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki. Tidak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki. Ya, dibandingkan dengan memperbaiki niatku setiap amal. Kenapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena sesungguhnya niat itu berubah-ubah di dalam hati. Para sahabat mengkhawatirkan amal-amalnya tercampuri dengan, maka dijaga mati-mati tentang, enggak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki dibandingkan dengan niatku. Ya, karena niat ini berubah-ubah, insyaallah. Kita pernah baca hadis tentang tiga orang ahli ibadah yang kemudian justru gara-gara tiga orang ini pertama kali api neraka dinyalakan. Kurang apa? Yang pertama jihad, yang kedua ahli Quran, yang ketiga ahli. So, ini ahli Pak, bukan kalau kita masuk ahli. Ahli Quran. Halo? Orang-orang mau cokur Quran. Soalnya umat-umat tengah cokelat, ahli sejak apa enggak tidak? Medit no, emana-emana enggak tinolong orang. Ini ahli tiga ini Pak. Kenapa mereka ditelungkupkan wajahnya dari saat masuk neraka itu riya? Apa itu riya? Tolakul manzilah fi qulubin nas. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dikatakan riya itu adalah tolakul manzilah, mencari kedudukan fi qulubin nas, di hati manusia, ngenteni sanjungan, mengharap kekaguman, mengharap persaksian, mengharap pengakuan dari hati manusia. Tuh. Oh, itu yang kedua. Ini sudah bisa ya? Berikut biasa ya? Atau dulu, ini mau kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Antara sebab yang bisa menggelincirkan hati seseorang itu adalah hati yang dipenuhi dengan riya. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan itu banyak dibangun di atas riya, maka dibongkar menjelang kematian, diwafatkan di atas keburukan. Padahal sebelumnya adalah orang-orang alibadah. Kenapa matinya di atas kejahatan? Kenapa wafatnya di atas keburukan? Karena kemungkinan amal ibadah yang selama ini dilakukan itu diamalkan di atas riya tamak. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga. Yang menyebabkan hati tergelincir itu adanya syahwat. Adanya syahwat yang mendominasi. Ya, syahwat yang menguasai diri. Di dalam Al-Qur'an ada satu kisah di surat Al-A'raf itu. Ya, surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Itu kisah seorang ulama besar di zaman Nabi Musa yang namanya Bal'am bin Bawroh. Ya. Jadi singkat ceritanya, Bal'am ini adalah seorang penghafal Taurat dan pengikut setianya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hafal Taurat dan menguasai Asma'ul Adham. Masya Allah, ini gak setiap ulama diberi Allah kelebihan ini. Dia mampu menguasai Asma'ul Adham dan apa? Ijabatul dakwah. Beliau itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Nah, singkat ceritanya apa? Dia terfitnah harta benda. yang ditawarkan oleh kaum yang menghendaki kehancuran Nabi Musa dan kaumnya dan pengikutnya. Hari pertama ditolak, kedatangan kedua ditolak, kedatangan ketiga ditolak, kedatangan empat diterima. Karena apa? Nah, imbalannya sangat besar. Istrinya yang gak kuat. Kata istrinya, "Terima loh, itu ya." Akhirnya terlena ya. Dengan kekayaan yang begitu menggiurkan, lempengan emas-emas itu yang luar biasa. Di waktu itu, itu ulama besar di zaman Nabi Musa. Akhirnya apa? Dia dimanfaatkan doanya. Makanya disebutkan wonten di surat Al-Ahqaf ayat berapa? 175. Coba kita simak bagaimana ayat-ayat itu menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watslu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'attaba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathali al-kalbi in ta'min 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumi alladziina kadzdzabuu biayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Monggo silakan. Oke, terjemah. Dan dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang besar. Masya Allah. Kemudian, dan sekiranya kami mengendaki cintaan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, disulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia memberikan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang menuliskan ayat-ayat kami. Maka saya datanglah kemudian itu agar mereka berbicara. Insya Allah. Dilepaskan baju keulamaannya itu. Dia tanggalkan baju kealimannya. Lalu dia ambil ya harta yang ditawarkan untuk memusuhi Nabi Musa. Ulama besar di zaman Nabi tergelincir karena syahwat. Kemudian kisah tentang Abdullah Al-Qasimi, Syekh Abdullah Al-Qasimi, ya, yang lahir 270 Hijriah. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, dan sangat cerdas. Buku-buku kitabnya itu mendapat rekomendasi dari imam-imam Masjidil Haram. Buku-bukunya dapat rekomendasi dari imam-imam Masjidil Haram. Masya Allah, sangat cerdas, sangat cerdas. Ketika beliau berkelana, orang ini Abdullah Al-Qasimi berkelana, sampailah tiba di Mesir, kecantol dengan wanita Mesir. Nah, kecantol dengan wanita Mesir, dan wanita Mesir ini orang ateis. Dan masya Allah, akhirnya apa? Abdul Al-Qasimi masuk menjadi ateis dan meninggal sebagai ateis. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, tafsir-tafsir ulama dia kuasai, dan punya buku-buku yang jadikan rekomendasi, meninggal sebagai seorang ateis. Dengan kali kula pun apa Quran pinten jus 30. Hadis berapa puluh? 40 hadis arba'in? Ada yang sudah apa? 25? 15? 5 hadis? 2,5? Engkau nak dites, tolong bacakan satu hadis yang kita hafal. An siapa, rawahu siapa, hilang kabeh. Situ aja. Inikah kesolehan yang kita jaminkan di hadapan Allah Ta'ala? Abdul Al-Qasim tergelincir karena syahwat. Insyaallah. Oh, itu yang keberapa? Makanya kudu dikendalikan syahwat ini, keinginan. Karena dia makanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Salah satu doa yang tidak boleh ditinggalkan. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Sambung hafal wallahu a'lam. Berlindung dari keburukan-keburukan, buruknya akhlak, buruknya hawa nafsu. Saya itu bang, jenengan kali kalau mau ijenan diuji, ijenan kalau mesti naik kuat. Contoh wanita saja, enggak usah macam wanita. Satu misal jenengan naik kereta, perjalanan sangat jauh nanti mungkin. Atau pesawat, lagi tur kita. Mungkin ke Turki naik pesawat, berapa jam di pesawatnya. Kodarullah di samping panjenengan itu wanita cantik. Pindah apa istiqomah ning kene. Ijen saatnya, padahal apa ngono saya yakin kita masih malu. Ijen. Sendirian itu lain, Pak. Makanya disebutkan oleh Imam Salama bin Dinar, la takun ya waliyan fil alaniyah wa takun apa aduhun fisir. Masya Allah. Jangan kamu menjadi wali-wali Allah di saat di tengah keramaian, tapi menjadi musuh Allah di saat kamu sendirian. Karena kondisi orang ketika sendirinya dan ketika ada keramaian itu bisa jadi gak sama. Bisa jadi gak sama. Mungkin saya seperti itu. Pas sendirian diam-diam terjoget, istrinya datang langsung safe ke sana. Si itu mengkarin cepat lah. Ayo direnungkan ini. Betulkah diri kita utuh seperti itu? Betulkah kita utuh seperti itu? Nah ini syarat. Nah kalau syarat itu dijaga, benar tidak main-main kita. Seperti uang kita caci maki pemerintah. Wah ini coba pemerintah itu. Jenengan kali kalau turun ketek duit soalnya. Diuji dengan duit benar belum tentu dengan masih utuh. Ini. Saya ngomong begini, banyak yayasan-yayasan lembaga-lembaga atas nama agama. Saya selingkuh ustaz-ustaz kita. Masya Allah, ustaz. Selingkuh dalam perkeuangan. Hati-hati masalah lagi. Syahwat diuji betul, Pak. Ya Allah. Cekli duit. Saya dulu di yayasan Saudi, Pak Suat. Tahun akhir 90. Masuk 2000-2003 saya keluar. Bukan kuat, Pak. Laporan. Masya Allah, saya libat dengan ribet. Intinya apa? Saya keluar dan mengatakan pegawai negeri korup wajar. Kenapa ini orang yang soleh? Ceklan kita gondol. Mula bersama kan saya gondol. Ini ceklan kita. Demi Allah saya katakan. Organisasi. Betul mereka orang yang jujur. Makanya banyak orang-orang seperti ini. Nolak kajian lagi. Nolak acara. Semua anak itu. Kenapa? Bonus. Apa katanya? Syahwat, syahwat. Coba jenengan dititipi uang duit 50 juta. Kalau titip jenengan, betul-betul tak pun, betul-betul percaya jenengan. Yang apa pun terserah jenengan. Ya oh pergi. Saya kejutan. Betul amanah. Itu kalau sekali, dua kali, tiga kali, sering kali dititipi amanah. Dan istri kita juga menjaga amanah. Syahwat. Hati-hati. Syahwat itu bisa menjadi sebab apa? Tergelincir. Nah, saya melihat di beberapa organisasi. Apapun itu sudah hafal saya di dalam. Memang acara-acara sahur tentang kajian lebih. Hati-hati. Saya mengatakan hal begini. Apapun insya Allah diamanati. Makanya saya untuk saat ini Pak, itu saya sangat bangga dengan istri saya itu, saya itu. Aku gak pamer sama orang-orang. Ngambil satu rupiah izin, karena kami sering dititipi uang sama orang. Ya, untuk sosial, untuk macam-macam. Sampai hari ini alhamdulillah masih terjaga amanah. Yang keempat, yang menyebabkan hati tergelincir adalah al-ibtila, adanya ujian-ujian hidup. Nah, adanya ujian-ujian hidup. Lah ujian itu ada macam. Pertama kita diuji dengan kesuksesan, kenikmatan. Yang kedua diuji dengan apa? Musibah atau kegagalan. Orang diuji dengan musibah bisa dihadapi dengan sabar. Diuji dengan kenikmatan belum tentu istiqomah. Ya mungkin saya seandainya loh, seandainya panjenengan kali kalau ditakdir rosok mungkin teman usaha keumur dia butuhkan terus mesti ngasih rutin ini loh. Tenang. Kalau nggak sampai sok ngasih rutin ini karena kepada soki. Loh. Soke teman kita mesti sampai macet masjid ini kita mesti. Cuma kalau kan kadang-kadang model ya soke aslinya marah. Belum ngaji sholat rutin itu karena turun soke tenang. Ngomongin ini ngomong soke yang kita ini kan beda. Soke ini ngomong itu blah semua mana. Usul-usul kan burung soke ini bukan apa usul paling akhir pemerahan usul kau usul apa? Oh, itu kata usul pemerahan usul kau leh. Ujian terkadang kita tergelincir dalam ujian kemiskinan, diuji miskin, diuji sakit yang bertahun-tahun belum tentu sabar. Makanya kalau kita lihat ikhwan-ikhwan kita yang ekonominya tertatih-tatih tapi ngaji istiqomah, itu yang luar biasa. Kadang-kadang kita, makanya kalau kita sering-sering silaturahim nikmat Pak, ketemu dengan ikhwan-ikhwan yang kekurangan, banyak nasihat yang kita dapatkan. Ya. Biasa itu. Nah, ujian itu banyak-banyaknya Pak, bukan cuma satu dua ujian. Kita diuji dengan ini bisa diuji yang lain belum tentu bisa. Karena ujian itu sangat banyak. Diuji istri yang ngeyel, diuji istri yang bangkit, perlu mesti tahan. Masya Allah, kisah itu ujian itu banyak jenisnya. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Ujian itu bisa menjadi apa? Sebab tergelincirnya hati seseorang. Dalam sebuah hadis sahih ini Bukhari Muslim, dari Sahal bin Sa'ad anna Nabi SAW iltaqahu wa huwa musyrikun. Ya, suatu ketika Nabi bertemu dengan orang-orang musyrik. Artinya apa? Perang. Dilihatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi suatu saat Nabi perang dengan orang musyrik. Wahai asnabihi rojulum la yadu syahadatan wala fadatan illa ittiba'aha yadribuha bisayfihi. Di Di tengah-tengah para sahabatnya itu ada seorang muslim yang gagah berani. Dia tidak pernah meninggalkan sendirian seorang musuh. Begitu melihat ada seorang musuh sendirian, langsung dia datangi dan dipukul dengan pedangnya. Sangat pemberani dan sangat gesit. Ini salah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah jalan Nabi SAW. Nah, akhirnya melihat apa ini macam ini, semangatnya yang luar, jasanya yang luar biasa ini. Faqalu, orang-orang muslim itu serempak mengatakan, ma ajza'a minnal yaum ahadun kama ujza'a fulan. Tidak ada seorang pun di hari ini yang apa lebih hebat, yang tampil lebih hebat ya dibandingkan dengan si fulan itu. Maka peperangan ini milik si fulan itu. Orang muslim sepakat dengan jasa yang luar biasa, keberanian apa namanya membelah barisan orang-orang musyrik itu. Nah, di saat orang-orang kagum, menyanjungnya, memujinya, mengaguminya, faqala Rasulullah SAW, huwa min ahlinna. Pripun, Pak? Berkecamuk di hati para sahabat. Ya apa sih Nabi? Bayangkan. Kenapa? Karena ada benturan di sini antara yang dilihat dengan yang didengar. Yang dilihat siapa? Orang yang hebat. Yang dilihat siapa? Orang yang berjasa. Yang dilihat siapa? Orang yang paling berani. Gak ada yang lebih di hari ini. Tapi dia dengar dari Nabi yang ngomong Nabi. Kalau jenengan dengan saya berposisi sebagai orang yang dengar tadi, kira-kira ngapain? Kalau seandainya jenengan berposisi dengan orang yang mendengar tadi, melihat dan mendengar ucapan Nabi, kira-kira apa yang kita apa? Sing dirasakne iki kira-kira. Gak percaya iku sing ngomong Nabi, tapi kok dulu angin wong iki koyo ngene ya gitu. Masya Allah. Akhirnya apa? Faqala rajulun minal qaum, ada seorang mengatakan, ana usahibuhu fa'adabu, saya akan selalu mendampinginya dan akan mengikutinya. Nah, dia apa ini jenisnya? Di inteli dikintili ya. Dia mengintili tadi, mengikuti. Selidiki, Pak. Ya apa sih kok sampai koyong? Sing tak delok ambek sing tak ngomong apa? Berkecamuk, Pak. Terus aku akan mengikuti dia. Diikuti kemanapun dia. Nah, akhirnya apa? Farjuriha ar-rajul jurhan sadi, dan dalam pertemuan berikutnya, pertempuran berikutnya apa? Farjuriha. Dia dilukai ya, jurhan sadi, dan dengan luka yang sangat parah. Ini jadinya titik lemah. Dia terluka dengan luka yang sangat parah. Akhirnya fastajil dan maut. Dia ingin segera untuk mendapatkan kematian. Kenapa? Gak tahan dengan sakit. Loh, kadang-kadang kalau orang tinggal yakin, nek lo gini sambat dan orang kabur-kabur. Ada tipe seperti itu. Nek pelita-pelita, oh untung mekerang. Ini namanya titik lemah. Pak, Ibu, kita itu punya titik lemah. Di sela-sela semangat kita ngaji, di sela-sela semangat kita sholat malam, di sela-sela semangat kita baca Quran, kita punya titik lemah. Persoalannya, kita tahu gak titik lemah kita ini? Nah, ada titik lemahnya. Oh ya, akhirnya apa? Sifulan tersebut karena saking tidak kuatnya menahan rasa sakit dan ingin dia segera mendapatkan kematian, fawadu'a nasla sayfihi alal ardh, maka dia meletakkan ya pangkal dari pedangnya itu ke tanah. Wa bibaqahu bainal sadaihi, lalu dia letakkan ujung pedangnya itu di antara dua dedanya, tsumma tahamala ala nafsih, dan kemudian dia tusukkan ke dalam dirinya, faqatala nafsa, dia membunuh dirinya. Ya Allah, karena enggak tahan sakit ini tadi. Fa kharaja rajulun, lalu orang yang sembunyi tadi apa? Keluar dari persembunyiannya menuju langsung mencari Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ashadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwa Anda benar-benar Rasulullah SAW. Ujian. Makanya kita tidak tahu bahwa ke depan ini diuji oleh Allah apa. Ujian ini bisa kita lewati, ujian ini bisa kita lewati, ujian ini bisa kita lewati. Kita belum tahu ujian apa yang akan disiapkan oleh Allah untuk kita. Dan itu yang keempat, yang terakhir. Termasuk perkara yang melincirkan hati seorang dari kesolehan, dari ketaatan, dari istiqomah adalah apa? Istihanah. Meremehkan amalan-amalan atau meremehkan larangan-larangan. Tuh, hati-hati. Meremehkan. Meremehkan itu apa istilah yang lain? Nyepelek. Nah, nek nyepelek ini berarti sesuatu yang disepelek ini kira-kira jatah nih ditinggal. Ini sifat-sifat yang gampang menggelincirkan orang. Ya. Nah, makanya kurang bersama itu gak ada sholat ya. Barangkali kita bisa dihitung nanti Pak ya. Dalam seminggu itu kita mendapatkan sholat pertama itu berapa kali. Dalam seminggu itu kira-kira kita sholat jamaah itu mendapat sholat pertama kali itu berapa kali. Nek di kampung kulo setiap hari bisa, karena gak ada orang. Artinya Pak bisa menjumpai takbiratul ikhram. Itu dari manajemen waktu kita, menyambut waktu sholat, menyiapkan waktu sholat, bergairah dengan ibadah. Itu dibutuhkan oleh seorang muslim. Jaga ini tenang. Nah punten, kalau kita sudah terbiasa Pak sunnah, biasanya kan waktu itu akhirnya apa? Kehilangan itu gak pernah sedih. Pernahkah kita yang dengar-dengar apa mas? Aku udah seminggu, gak tahu udah sopet pertama. Itu kalau kita lihat hadisnya, apa kata Nabi? Kalau Allah tampakkan pahala soh yang pertama, umpamanya pahala soh pertama diketok nih Gusti Allah, maka orang-orang akan datang walaupun sambil jadi habis ini sebenarnya ada. Tapi sebenarnya habis ini. Cuma persoalannya, begini kita mesti ngomong. Gue punya waktu bahas. Nanti sih ngomong ini. Itu ciri-ciri penyakit. Dan orang seperti ini akan banyak meninggalkan amal-amal soleh. Orang seperti banyak. Coba lihat dia. Ketika dia kehilangan sholat awal, berarti kehilangan sholat sunnah. Berapa yang pasti yang baik kita tinggalkan sholat sunnah. Tapi kita tidak merasa bermaksiat. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meremehkan amal, amal yang mestinya harus dijaga. Yang mestinya harus dijaga. Yang mestinya harus diutamakan. Ya, yang mestinya harus dijaga. Makanya sahabat Anas berkomentar, ini terakhir ya. Sahabat Anas berkomentar, innakum la ta'maluna a'malan hiya tadakku fi a'yunikum minasyar. Sungguh kata sahabat Anas, ini zaman Anas sudah muncul orang seperti ini. Meremehkan amal, nek meremehkan amal, larangan juga pasti akan diremehkan. Lihat aja nanti. Orang kalau gampang meremehkan suatu amal, dia pun akan meremehkan suatu larangan. Lalu dikatakan oleh sahabat Anas, apa katanya? Sesungguh kalian benar-benar akan melakukan suatu amal, ya, yang amal tersebut adaku fi a'yunikum minasyar, lebih kecil daripada selai rambut menurut pandangan kalian. Menurut pandangan kan masalah ini sangat kecil, lebih kecil dari selai rambut. Berarti apa? Sepele banget menurut kita. Namun kata beliau, walakin, akan tetapi, kunna, kami para sahabat, na'utuha, menganggap amal yang kalian anggap kecil tersebut ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, termasuk amal yang membinasakan. Sakit diukur cara pandang para sahabat dan cara pandang orang-orang di zaman mutakhir. Sakit dibayangkan kami para sahabat memandang perkara yang kalian anggap sepele tadi itu perkara-perkara yang menghancurkan. Makanya terjaga amal-amal sunnah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini lima macam yang tadi kami sebutkan, sebab-sebab yang apa? Menjadi penyebab tergelincirnya hati. Adapun faedah hadis tidak bisa kami sampaikan, mungkin di waktu yang lain nanti akan dibahas insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mengharapkan pertolongan Allah. Semoga Allah menjaga iman kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.